إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan pada kesempatan malam hari ini untuk bisa kembali berkumpul untuk menunaikan kegiatan rutinitas kita talabul ilmi. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita melanjutkan pembahasan tentang fikih. Pada pembahasan terakhir kitab ini berkaitan tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kita masuk pada pembatal yang ketiga. Yang ketiga adalah an-naum, permasalahan yang berkaitan tentang tidur. Apakah tidur itu termasuk yang membatalkan wudu, sehingga barang siapa yang dia tidur maka dia harus berwudu kembali ketika hendak melakukan sholat? Ini yang menjadi pembahasan kita. Dalam kitab kita ini dirinci ada beberapa pendapat diantara para ulama dengan dalil-dalilnya. Kita akan baca, tetapi tidaklah rinci karena mengingat waktu yang sedikit. Kita baca keterangan dari beliau. Ikhtalafatil atharul waridatu fil wudu minan naum. Beberapa riwayat terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban untuk berwudu ketika seorang tertidur. Wa ta'aradat zahiruha fa hunaka haditsun yadullu 'ala zahiruha ala annahu laysa fi an-naum wudu'an aslan. Kata beliau, di sana ada beberapa dalil yang menjadikan para ulama terbagi menjadi dua pendapat secara global. Yang pertama menyebutkan bahwasanya tidur itu tidak termasuk yang membatalkan wudu. Yang kedua menyebutkan bahwasanya naum, tidur itu termasuk membatalkan wudu. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang kuat, yaitu yang menyebutkan tidur itu terbagi menjadi dua. Kalau tidurnya naum mustaghriq, tidur orang yang terlelap sehingga menghilangkan kesadaran, kesadarannya hilang sehingga kalau dia kentut atau batal dengan cara yang lain dia tidak terasa. Atau di antara pembatal wudu adalah hilangnya akal, apakah itu dengan sebab majnun, gila, atau dengan sebab muhma alaih. Muhma alaih yakni hilang akal karena karena apa? Apa namanya itu kalau hilang akal, apa? Koma, ya. Dan hal yang lain-lainnya ini kadangkala berpengaruh. Saya bacakan keterangan dari beliau. Pendapat yang pertama, an-naum la yanqidul wudu mutlaqan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidur itu tidak termasuk pembatal wudu. Ini adalah pendapat beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'id bin Jubair, Makhul, Ubaidillah atau Ubaidah As-Salmani wal-Awza'i. Mereka berdalil dengan hadith Anas bin Malik radhiyallahu an, uqimatish shalah wan nabiyyu yunaji rajulan falam yazal yunaji hatta nama ashabuhu thumma jaa fi shalla fa shalla bihim. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi di waktu itu sedang menunggu ditegakkannya adzan, dalam posisi sedang berbicara. Kemudian ditegakkan adzan, Nabi masih berbicara dengan orang itu dalam waktu yang lama. Tidak dikomandangkan qomat sampai Nabi masuk ke dalam masjid. Nah, di antara para sahabat dalam kurun waktu yang lama itu ada yang tertidur. Maka ketika Rasul masuk ke dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat, thumma ja'a fa shalla bihim. Dalam kalimat hadis ini, begitu Rasul masuk, qomat dan semuanya salat bersama Nabi. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Nabi langsung qomat dan mengimami mereka, tidak memerintahkan untuk berwudu. Padahal di waktu itu ada yang tertidur. Tetapi ingat, tertidur di sini nyenyak tidak kira-kira Pak? Tidak. Karena tertidur, ya, tertidurnya itu antara adzan dan qomat, ya turu-turuan Pak. Ngantuk. Boten legosor Pak, legosor. Ya. Tidak, dikarenakan ini posisinya seperti itu. Yang dibahas di sini adalah nanti para ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidurnya mereka sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya adalah tidur yang tidaklah mereka mustaghrik, terlelap, tetapi bahasa kitanya ngantuk. Ya, atau tidur yang tidak terlelap. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan an-naumu yang qidul wudu mutlaqan. Tidur termasuk pembatal puasa, pembatal wudu. Kalau tidur pembatal puasa susah sekali Pak. Saya salah ngomong. Pembatal wudu. Kata beliau di sini, ini adalah pendapat Abu Hurairah. Kemudian Abu Rafi, Urwah bin Zubair, Atha Al-Khurasani wal Hasan Al-Basri, wa Ibn Musayyib, Az-Zuhri wal Muzani, Ibn Mundhir, Ibn Hazm dan beberapa yang lainnya. Tidur tidak termasuk dari yang membatalkan wudu. Hadis yang dipakai dalam ini adalah hadis Safwan bin Asal qala kana Nabi alaihi salatu wasalam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafana wa la nanzi'a thalathat ayyam min ghaitin wa balin wa min illa min janabatin. Saya ulangi tadi ada yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidur termasuk yang membatalkan wudu. Yang pertama mengatakan tidak batal, yang kedua mengatakan batal. Hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang safar bersama kami dalam satu rombongan, maka Nabi memberitakan kepada kami agar jangan melepas sepatu-sepatu kami ketika hendak wudu, tetapi mengusap bagian atasnya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada kami untuk tidak berwudu kecuali karena ghaid, BAB atau baul, karena BAK, wa naumin disebutkan di sini, dan tidur. Illa min janabatin, kecuali janabah yang dilepas sepatunya. Nah, riwayat ini menyebutkan tentang pembatal wudu. Yang pertama, baul, kencing, ghaid, BAB, buang air besar, dan naum, tidur. Hadis ini menyebutkan tentang bahwasanya tidur termasuk membatalkan wudu. Nah, setelah disebutkan panjang lebar di sini, kita tidak memperpanjang tentang hal ini. Pendapat yang kuat yang berkaitan tentang apakah tidur termasuk membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghrik alladhi laysa ma'ahu idrak bihaith la yash'ur sahibuhu bil aswat. Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah bahwa tidur yang terlelap, definisi terlelap sampai hilang kesadarannya, sehingga dia pun tidak akan merasa kalau dirinya mengeluarkan angin, dalam hal ini kentut. Kentut termasuk diantara apa? Pembatal wudu. Aw yaskutu syai' min badanihi aw silani riqihi wa nahu dzalik. Contoh tidur yang terlelap adalah dia tidak merasakan air liurnya keluar. Bahasa kitanya apa, Pak? Ngiler. Wong turu nganti ngiler, kira-kira sadar mboten, Pak niku? Mboten niku, berarti ini hilang kesadaran sampai ngiler. Nah, kalau tidurnya seperti ini membatalkan. Mengapa? Karena hilang kesadarannya. Sebagaimana orang yang pikun hilang kesadaran, orang yang majnun hilang kesadaran, atau muhma alaih. Muhma alaih tadi disebut apa? Bahasa kedokterannya hilang akal ketika sakit, koma. Saya lupa terus. Nah, posisinya bagaimana? Apakah mungkin orang yang tidur dengan bersandaran terlap? Jenengan nate mboten, Pak? Mboten nate sandaran, Pak. Teng tengah malah. Sik jumatan. Deng kluk banget seniki. Wis komat mboten ngadeg-ngadeg. Nah, niki berarti tidurnya sudah terlelap. Maka pendapat yang kuat dalam rangka kehati-hatian, dia berwudu karena tidurnya sampai hilang kesadarannya. Buktinya nyapa, Pak? Ngiler umatun mesti, Pak. Buktinya ora krungu komat, ora ngadeg-ngadeg. Mantek kan digepar nang adeg. Baru kaget, oh iya ya, wis komat. Lagi mau ngapa sih? Turu. Ya. Sah sholat Jumatnya, tetapi tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Kosong, pahalanya kosong. Sah sholat Jumatnya, tetapi tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Kenapa? Dikarenakan dia berbuat lagho. Faman lagho fala jum'atalah. Siapa yang berbuat lagho, perbuatan sia-sia, maka tidak ada nilai sholat Jumatnya. Ini lagho terjadi pada apa, Pak? Sedikit saya nyampaikan hal ini. Lagho itu terjadi ketika seorang mengatakan kepada sebelahnya, diam kamu, ansit, begitu bahasa Arabnya. Idza qulta li sahibika yaumul jum'ah wal imam yakhthubu, ansit, faqad laghawt. Apabila kamu mengatakan kepada sebelahmu, diam, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat lagho. Faman lagho fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat lagho, maka tidak ada nilai jumatnya. Padahal berapa detik, Pak, kamu mengatakan itu? Berapa detik kira-kira? Setengah detik mungkin. Diam. Ini lagho sudah. Padahal dia mungkin dengan perhatian, diam, masih perhatian, tapi lagho. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, kenapa dikatakan lagho? Dikarenakan ketika dia mengucapkan kata-kata ansit, terputus perhatian dia dengan khutbah. Maka Nabi menyebutkan, Waman masal hasa faqad laha. Dan berita yang lainnya, barang siapa yang bermain kerikil, maka sungguh dia telah lagho. Dan di zaman itu, masjid Nabi pasir. Orang yang duduk di atas pasir kadang-kala iseng, Pak, kali jarinya seret dan belum memahan, Pak, malah kadang-kala seperti itu. Barang siapa yang bermain ini seperti ini, lahu. Kenapa? Karena terputus dari perhatian terhadap khutbahnya imam yang sedang berkhutbah. Lah nek turu kira-kira beribun, Pak? Aku turun yang perhatian banget loh. Berarti orang turun nyinan, Pak. Turu itu otomatis yang katik. Namun tidur itu memutus perhatian dari mendengarkan khutbah, maka itu pun lahu, lebih lagi daripada sekejar mengucapkan kalimat ansit, diam. Maka kasihan kalau Jumatan dia tidur, tidak dapat pahala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban Jumatan dan tidak dituntut sholat zuhur, tapi pahalanya tidak ada. Maka mari kita kalau sedang Jumatan persiapkan segala sesuatu, jangan kita tidur ketika sedang Jumatan. Pasang mata, telinga, hati mendengarkan khutbah, tidak begitu lama. Nah, karena itu kalau jadi khatib, janganlah meninabobokan jamaah, alon banget, lirih, diruak nangel, lah wis dengkul kabeh bak semasjid. Ini khatib menidurkan jamaah, ya, karena kurang keras. Yang keras saja masih bisa orang ngantuk, Pak. Ya walaupun mandenangel karena berbebek nggih, kupingnya wis pat seru banget. Tapi kadangkala masih tetap ngantuk, apalagi yang suaranya kecil, mendayu-dayu. Nah, itu jangan seperti itu. Khutbah itu lantang. Kembali kepada permasalahan yang kita sampaikan, yang kesimpulannya adalah seperti tadi, apabila tidurnya itu tidak terlelap, dia ngantuk-ngantuk saja, maka tidak batal. Wudunya tidak batal. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yang yang membatalkan wudu adalah masul faraj, memegang kemaluan. Bila ha'ilin, tanpa adanya yang menghalangi tangan, bisyahwatin au biduniha, dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Ini ada pembahasan di sana. Kita bikin pertanyaan saja supaya bisa difahami dengan mudah. Apakah menyentuh kemaluan termasuk dari yang membatalkan wudu? Umumnya seorang ibu sudah berwudu, kemudian putrinya atau putranya kencing, dia menceboki, dia menyentuh, apakah ini juga membatalkan? Menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan anak, apakah itu termasuk yang membatalkan? Di sana ada rinci, kita baca rincinya. Ada khilaf di antara para ulama. Li ahli al-ilmi anna al-wudu'a min massi al-dhakari arba'atu aqwalin, qawlani bitarjihi wa qawlani bil jam'i. Terbagi menjadi beberapa pendapat tentang perihal ini. Yang pertama, massu dzakari la yanqutul wudu mutlaqan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan ini tidak membatalkan wudu secara mutlak. Secara mutlak. Wa huwa madhhab Abu Hanifah. Ini madhhab Hanafiyah Abu Hanifah dan beberapa riwayat dari Imam Malik, dan juga beberapa sahabat meriwayatkan hal itu. Di antara hujjah yang dipegang, kita bacakan dalil beberapa pendapat ini. Disebutkan hadith Talq ibn Ali anna rajulan sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajul yamussu dzakarahu ba'da an yatawadda. Nabi pernah ditanya, seseorang laki-laki menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu, apakah harus baginya untuk berwudu? Pertanyaan berarti membatalkan atau tidak menyentuh kemaluan. Faqala, maka Rasul jawab, hal huwa illa bid'atun minka. Tidaklah kemaluan itu adalah bagian anggota tubuhmu. Kalimat ini baik kaum muslimin menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan seperti menyentuh tangan, kaki, kepala. Artinya tidaklah membatalkan. Sebagaimana kita setelah berwudu menyentuh tangan, menyentuh kaki, menyentuh kepala, itu tidak membatalkan wudu. Dalam riwayat ini Nabi mengatakan illa huwa bid'atun minka, tak lain itu adalah anggota tubuhmu. Tetapi dalam sanadnya ada kelemahan riwayat ini. Kemudian pendapat yang kedua, masud zakari yang qidul wudu mutlaqan. Pendapat yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Ini adalah madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Hazm dan beberapa yang lainnya. Di antara hadis yang dipakai adalah hadis Ummu Habibah atau hadis Busrah bintu Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang dia menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini sahih. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang dia menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Riwayat yang semisal ini ada beberapa riwayat yang semisal dengan kalimat ini. Yang meriwayatkan ini dari istri Nabi Ummu Habibah Aisyah, menyebutkan juga Abu Hurairah, kemudian Jabir bin Abdullah, Zaid bin Khalid dan yang lainnya. Ini pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Kalau demikian apa yang kita lakukan? Ya setelah wudu sudah tidak usah megang-megang. Baik membatalkan atau tidak membatalkan, seandainya engkau tidak meyakini itu membatalkan, sudah tidak usah megang. Karena khawatirkan, ini adalah pendapat yang kuat. Hadisnya bukan hanya satu, beberapa riwayat-riwayat yang berkaitan tentang hal ini. Pendapat yang ketiga mengatakan yanqidu idza kana masu dzakari bi syahwatin wa la yanqudu idza massa bidunha. Pendapat yang ketiga mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu apabila dengan syahwat, dan tidak membatalkan wudu apabila tidak dengan syahwat. Ini pendapat sebagian para ulama, diantaranya Al-Imam Malik, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau merajihkan hal ini dalam kitab beliau Tamamul Minnah, karya Al-Albani. Sehingga kalau dengan syahwat maka itu membatalkan wudu. Disebutkan dalam syarahnya sawun kana bihailin au laysa bihailin, sama saja menyentuhnya dengan adanya kain yang menutupinya atau tanpa adanya kain yang menutupinya. Selama itu dengan syahwat maka itu membatalkan. Bisa dimengerti? Ya. Pakai sarung umpamanya atau pakai celana, kemudian dia menyentuhnya dalam keadaan syahwat, maka Syekh Al-Albani merujikan ini membatalkan wudu. Yang seperti ini termasuk dari yang membatalkan wudu. Untuk bisa lihat dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Sehingga pembahasan ini jangan kita menganggap sepele, sehingga kalau ternyata yang rajih adalah membatalkan walaupun tanpa syahwat, kita tetap tidak mewudu, batal wudu kita, Pak. Sehingga kesebelahnya hendaknya berhati-hati. Jika lo ternyata menyentuh kemaluan anak mamnya, maka berwudulah. Itu yang lebih ahwat, yang lebih kehati-hatian. Tetapi kita tidak menafikan adanya khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Terdapat hadis khusus yang berkaitan dengan wanita. Hadis khusus yang berkaitan dengan wanita ketika dia setelah berwudu menyentuh kemaluannya, maka diperintahkan untuk dia berwudu. Saya bacakan hadisnya. Al-mar'atu idza massat farjaha tatawadda. Seorang wanita ketika dia menyentuh kemaluannya diperintahkan untuk berwudu. Li hadithi Amr ibn Syu'ib an nabihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massa dhakarahu falyatawadda wa ayyumal mamra'atin wa ayyumam ra'atin massat farjaha faltatawadda. Nabi dalam hadith ini mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya dari kalangan laki-laki hendaknya dia berwudu. Dan wanita mana saja apabila dia menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Hadis ini dikuatkan dengan hadis Aisyah, "Idza massatil mar'atu farjaha tawadda'at." Aisyah mengatakan apabila wanita menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ini pembahasan terkhusus tentang wanita. Tidak disebut dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Walaupun demikian, sekali lagi ini ada khilaf di antara para ulama. Kemudian pembahasan berikutnya yang kami sampaikan, menyentuh kemaluan orang lain. Kita mungkin sedikit tidak ada niat untuk porno aksi atau ucapan yang seperti itu. Suami memegang kemaluan istrinya atau istri memegang laki-laki. Apa itu boleh dalam agama? Boleh. Ada dalil-dalil yang palsu yang dibawakan oleh kaum sufi, dibantah oleh para ulama. Beberapa dalil yang menyebutkan barang siapa yang melihat kemaluan pasangannya maka dia akan buta. Ada pak, beberapa riwayat itu dipalsukan oleh orang-orang yang wal'iyadzubillah seperti itu. Itu dibangun di atas perasaannya, karena perasaannya mengatakan itu sesuatu yang jelek, yang buruk, yang menjijikan. Maka dikeluarkanlah sebuah riwayat, kalimat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat pada kemaluan pasangannya maka dia akan buta. Pada hukum asalnya boleh. Demikian pula dengan memegang. Pada hukum aslinya syariat tidak melarangnya. Syariat tidak melarangnya. Bahkan syariat ini memberikan kepada kita umat manusia untuk melakukan apapun dalam hubungan suami istri kecuali hanya satu dari lubang duburnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hal ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka silakan datangi oleh kalian sawah ladang kalian itu, anna syi'tum, dari mana saja arah yang kamu kehendaki. Para ulama menyebutkan, Allah sebutkan istri kita sawah, maka yang dimaukan di situ adalah untuk tentunya bercocok tanam. Tempat untuk bercocok tanam, yakni menghasilkan anak, adalah pada kemaluan, bukan pada yang belakang. Ya, apabila mendatangi dari sisi belakang maka dilaknat. Sebagaimana hadis yang ada. Tidak apa-apa ya bahas ini pak sedikit. Nah, ini Arab orang dibahas bingung, orang dibahas pripun, gitu. Tidak masalah, karena ini syariat. Saya tidak mengada-ada. Kalimat anna syi'tum, datangi dari segala arah apapun, itu memberikan kepada kita pengertian bahwa melakukan hubungan badan dengan posisi apapun boleh. Bisa dipahami hadirin? Jangan seperti mereka-mereka yang pakai perasaan. Ya. Oh ini gak boleh, oh ini gak boleh, oh ini kayak, maaf, ini kayak anjing bapaknya. Paham gak pak? Angel ngomongnya sih pak. Nah masalah itu, melakukan arep jungkir balik-balik jungkir, diwulet-wulet ngono pak. Ya. apa silakan. Artinya boleh mencari kepuasan. Bahkan dalam bab ini suami berupaya memuaskan istri, istri pun berupaya memuaskan suami. Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan dalam syariat. Gitu maksudnya, Pak. Syariat memberikan batasan seperti ini. Ya sudah, los. Yang tidak boleh, yang satu ini saja. Begitu. Kalimat los ini lebih tepat, Pak. Karpu. Masya Allah. Ini agama kita. Nah, pada bab yang sedang kita bahas, suami menyentuh kemaluan istri. Wis wudu, Pak. Dadakan kados niku. Niku pripun niku, Pak? Ya. Atau kebalikannya, atau yang kadangkala mungkin terjadi, menyentuh kemaluan putranya atau putrinya yang masih kecil mencepoki. Ini dibahas rinci karena memang ada hukum-hukumnya di situ. Idza massa ar-rajulu farja imra'atihi, saya bacakan Arabnya supaya saya tidak tertuduh ngarang-ngarang dewek. Ya. Tidak, Pak, saya tidak ngarang. Tertulis di sini. Idza massa ar-rajulu, apabila ada seorang laki-laki, yakni suami, farja imra'atihi, farjinya imra'atihi, istrinya, au massat dzakarahu, atau dia menyentuh kemaluannya sendiri, fala dalil ala tanaqud ala inqidal wudu ahadihima. Perhatikan kalimatnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu. Salah satu di antara keduanya. Jadi dua-duanya tidak batal. Dua-duanya tidak batal. Illa idza amda au anna, kecuali jika lo keluar air madhi atau keluar air mani. Fayang kudu dhalik la limujaddal mas. Itulah yang membatalkan, karena keluar air madi atau keluar air mani bukan semata karena menyentuh. Pertanyaannya, dengan syahwat atau tidak? Nah, kan gitu. Pembahasan ini di luar tadi. Karena memang tidak ada nas yang mengharamkannya. Tidak ada nas yang menyebutkan hal itu membatalkan. Karena itu dalam syariat janganlah kita mengharamkan sesuatu yang hanya dengan perasaan. Hanya dengan apa? Perasaan. Wakadalika masu ida, wakadalika masul mar'ati warrajul li dzakari sabiyyi. Demikian juga seorang ibu atau seorang bapak menyentuh kemaluan anaknya. La yaqidul wudu, hal itu tidak membatalkan wudu. Waqad wafaqa fi dzalika Malik wa waqalu Az-Zuhri wal Auza'i. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Az-Zuhri, dan pendapat Imam Auza'i. Bisa difahami insyaallah kaum muslimin. Ya. Ada pembahasan tambahan. Saya tidak ngarang-ngarang, Pak. Ini memang pembahasannya rinci, ya. Apa hukumnya? Sudah berwudu menyentuh dubur. Mungkin tidak, Pak? Mungkin. Kalau ada yang mengatakan enggak mungkin, ya sudah enggak mungkin. Tapi ini ada pembahasan gitu. Para kita membahas sampai sedetail itu. Masud dubur la yuqidul wudu. Menyentuh dubur tidak membatalkan wudu. Karena dubur la yusamma al-farja. Karena dubur itu bukanlah kemaluan. Wa la yasih yuqas ala dzakar. Tidak boleh dikiaskan antara kemaluan dengan dubur. Nas yang menyebutkan tadi itu berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Tidak boleh nas-nas tadi dikiaskan atau dibawa untuk menghukumi kewajiban berwudu atau membatalkan wudu ketika menyentuh dubur. Ini tidak dibenarkan. Karena Nabi tentunya membedakan antara depan dan belakang. Ada pertanyaan, ada yang berpendapat, bukankah kedua-duanya mengeluarkan atau tempat keluarnya najis. Begitu. Ini yang menjadi pembahasan. Kalau sepakat yang namanya depan dan belakang, ya tidak sama, Pak. Sepakat tidak, Pak? Sepakat ini tidak sama, sehingga tidak boleh dikiaskan. Tapi bukankah keduanya adalah tempat keluarnya najis, kilahuma makhrajul lin najasah? Maka jawabannya adalah laisa hadza illatun inqidal wudu. Pembahasan keduanya tempat mengeluarkan najis sahih. Yang satu berupa air kencingnya, satu kotoran. Tetapi pembahasan yang dibahas ini bukan karena faktor mengeluarkan najisnya, karena menyentuhnya. Yang namanya menyentuh tidak mesti ada najisnya. Sehingga pembahasannya dibedakan. Kalau keluar najis bagaimana? Ya bukan duburnya yang kemudian dihukumi membatalkan wudu, tetapi apanya? Najisnya, kotorannya yang keluar. Dan itu sudah dibahas pada pertemuan yang sebelum ini. Insyaallah bisa difahami ya. Kemudian berikutnya kaum muslimin, termasuk diantara yang membatalkan wudu yang dibahasnya adalah makan daging unta. Alhamdulillah Pak, daging unta. Tenggeriki kan saya mboten nonton. Jarang. Kalau di Arab harus dijelaskan. Ini daging unta atau sapi atau kambing. Karena kaitannya dengan membatalkan wudu. Jangan sampai karena semadang waruk banget, sholat baik, barasa sholat kemiki apa? Unta, waduh. Batal wudune sholatnya yang ngulangi, Pak. Gara-gara makan daging unta. Pembahasannya adalah yajibu ala man akala luhuma al-ibil, wajib bagi orang yang makan daging unta, sama saja madbukhah atau musyawiyah, masak jenis apapun masakannya, dibakar, disate, diguling, di apalah masakannya, macam-macam. Ayat tawaddu wajib baginya untuk berwudu. Ini sudah dengan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Samurah mengatakan dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ana tawaddu min humil ghanam, apakah kami harus berwudu ketika makan daging kambing ghanam? Qala in syi'ta tawaddu wa in syi'ta fala tawaddu. Kalau kamu mau berwudu silahkan. Kalau kamu mau tidak untuk berwudu juga silahkan. Qala ana tawaddu min humil ibil. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah kami harus berwudu ketika makan daging unta? Qala na'am. Rasul mengatakan ya, tawaddu min humil ibil. Berwudulah kamu ketika setelah makan daging unta. Daging unta itu ya daging unta semuanya, mau yang di punuk, mau yang di leher, mau yang di paha, luhumul ibil. Beberapa orang mengatakan itu yang di punuknya saja. Secara umum tidak. Kita bacakan hadis ini yang terakhir, hadis Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Tawaddu min luhumil ibil wa la tawaddu min humil ghanam." Berwudulah kalian ketika kalian makan daging unta. Mutlak, tanpa disebutkan bagian manapun, dan tidak perlu kalian berwudu dikarenakan kalian makan daging kambing. Lah kalau seandainya masakan dicampur, nah, ya wudu Pak, karena jenengan kan orang ngerti mateng kabeh siniku geonta apa wedus ya, wow, kepangan kabeh Pak, maka hendaknya berwudu. Walhamdulillah bilang. Kalau daging ayam pripun Pak? Daging ayam jangan membuat sendiri. Tidak ada nas, maka jangan kita mengharamkan sesuatu yang tidak ada nasnya. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.